kecilku bermain bercanda sesama sebaya. Tiada terbayang beban kehidupan di masa nanti di dunia ini. Terbayang kecilku dulu, kenangan masa yang silam di dalam hidupku. Segalanya begitu cerah ceria, bermandikan mentari bahagia. Di sana derai tawa selalu riang, meninggalkan jejak sesama sebaya.